بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, dan bab tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahman. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yakdzib Ibrahimun nabiyyu alaihi salam qattu, lam yakdzib Ibrahimun nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzabat, sintain fi dzatillah, قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. Itu hadis yang bahagian dari hadis yang terakhir ini yang telah kita baca, di mana Nabi mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali tiga kali dusta. Maksud dusta di sini apa yang telah kita sampaikan, dan tidak akan mungkin berdusta sebagaimana yang kita pahami dalam dusta-dusta manusia. Mustahil Nabi Ibrahim alaihi salam berdusta, karena para nabi itu ma'asum dalam hal-hal yang berbau dusta, karena dia akan menyampaikan yang benar. Bila mana dia berani berdusta dalam urusan manusia, tentu tidak mustahil dia berani berdusta atas nama Allah. Makanya Nabi tidak pernah berdusta. Seorang Nabi pun tidak pernah berdusta. Jadi maksud yakdzib thalatha kadzabat, maksudnya adalah mengungkapkan sesuatu yang maksudnya lain, sementara yang dipahami oleh yang diajak berbicara lain. Ya. Yang dipahami oleh yang diajak berbicara maknanya lain. Seperti ada tiga kali yang demikian dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dua di antaranya tentang Allah, tentang zat Allah, yaitu perkataan beliau, qauluhu di sini perkataan Nabi Ibrahim, inni saqim, ya, sungguhnya saya sakit. Ya, alasannya untuk tidak ikut berhari raya dengan kaumnya. Kemudian perkataan Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha, akan tetapi melakukannya, yaitu menghancurkan berhala-berhala tadi, kabiruhum hadha, yang terbesar ini. Yang terbesar ini. Ini perkataan beliau bukanlah dusta, karena lanjutan dari ayat, fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya. Kalau yang hancur ini bisa berbicara dan kalian tanya, maka yang melakukannya adalah yang besar ini. Tentu Iya, pemahaman baliknya mereka berhala tidak bisa berbicara. Jadi kata-kata dia yang justru yang melakukan yang besar itu ada kuncinya, yaitu bila mana yang sudah hancur ini berbicara, barulah dia yang melakukannya. Tetapi kan dia tidak bisa berbicara. Ya, tidak bisa berbicara berhala-berhala kecil yang sudah hancur tadi, walaupun dia belum hancur pun tidak berbicara. Ya. Walaupun belum hancur, mereka pun tidak juga bisa berbicara karena benda mati. Ya, jadi tidaklah Nabi Ibrahim di situ berdusta, tetapi diungkapkan demikian karena memang maknanya seakan-akan dusta. Ya, seakan-akan dusta padahal pada hakikatnya bukanlah dusta. Kemudian ngawahidatun fi sya'ni Sarah. Satu kali lagi yang ketiga itu tentang istrinya Sarah. Itu suatu ketika dia bersama istrinya datang atau tiba di suatu negeri yang penguasanya jabbar. Ya. Yang bengis, yang zalim, yang semena-mena. Ya. Dan Sarah adalah wanita yang merupakan paling cantik. Wakanat ahsanan nas. Maka Nabi Ibrahim mengabarkan kepada istrinya, jika raja itu menanyakan kepadamu, ya, jika raja ini mengetahui bahwa engkau ini istri saya, maka dia akan mengalahkan saya atasmu. Maksudnya mengalahkan, menghabisi agar dia mendapatkan engkau, membunuh agar dia mendapatkan engkau. Jika nanti dia bertanya, maka kabarkan bahwa engkau adalah saudari saya. Ya. Alasannya, fa innaki ukhti fil Islam. Karena sungguhnya engkau adalah saudaraku se-Islam. Ya. Dan saya, sungguhnya saya tidak mengetahui di bumi ini, maksudnya di wilayah itu, ya, di tempat tersebut seorang muslim pun selain dari saya dan engkau. Maksudnya dia dan istrinya yang muslim. Ya, jadi ketika nanti dia tanya siapa dia atau siapa kamu, ya, atau pertanyaan siapa laki-laki yang bersamamu, dia adalah saudara saya. Maksudnya dia adalah saudara saya, maksudnya saudara se-Islam. Ya, bukan berarti dia saudara kandung padahal dia suaminya. Ya, agar Nabi Ibrahim tidak dibunuh, tetapi Sarah tetap diambil, ya, tetap diambilnya. Nabi Ibrahim selamat, Sarah tetap dia ambil dan dia rampas, diambilnya secara paksa. Dan ini lanjutan ceritanya apa tentang Sarah tadi. Kata Nabi menceritakan, falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahli al-jabbar. Ya. Ra'aha ba'du ahli al-jabbar atahu. Ketika dia masuk ke negeri tersebut, dakhala ardahu, maka sebahagian dari ahli al-jabbar, ya, pengikut-pengikut, tentara-tentara dari raja tersebut melihat Sarah. Ya. Ra'aha ba'du ahlul jabbar atahu, yang melihat ini datang mengabarkan kepada jabbar. Yang melihat tadi datang menjumpai raja, faqala lahu, dan dia berkata kepada raja, laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa lak. Ya, telah datang ke negerimu ini, ya, seorang wanita yang tidak pantas untuk dimiliki kecuali oleh engkau. Ya, karena kecantikan, dan engkau lah yang berhak mendapatkan seorang wanita yang cantik. Ya, la yanbaghi laha an takuna illa lak. Fa arsala ilaiha. Mendapatkan laporan tersebut, langsung raja ini mengirim utusan untuk menjumpai atau mengambil wanita tersebut. Fa utiya biha. Setelah diambil dan dibawa kepada raja, faqama Ibrahim alaihi salam ila shalah. Nabi Ibrahim yang sudah dipisahkan dari istrinya dia berdiri untuk salat. Ya. Faqama Ibrahim alaihi salam ila salah. Ya. Bisa jadi maksudnya adalah salat yang merupakan ibadah tertentu, walaupun caranya tidaklah seperti cara salat syariat dalam syariat Islam, walaupun nanti ada sujudnya. Ya, ada sujudnya, karena memang salat itu ada sujudnya, ada rukuknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Maryam ibnatu Imran, ya Maryam qunuti wasjudi warka'i. Nah, itu yang namanya, yang definisi salat, di situ ada rukuk, ada sujud. Walaupun mungkin bacaannya tidak seperti dalam syariat kita, dan secara rinci juga tidak seperti dalam syariat kita, pasti ada perbedaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna qama Ibrahim alaihi salam ila shalah, maksudnya berdoa. Maksudnya berdoa. Karena asal dari makna salat doa. Asal dari makna salat adalah berdoa. Jadi kemungkinan keduanya bisa. Karena berdiri untuk salat seperti dalam pemahaman kita suatu ibadah tertentu juga bermakna doa, atau Nabi Ibrahim hanya sekedar berdoa. Kedua-duanya mungkin, dan untuk ibadah salat yang kita pahami dengan ada rukuk dan sujud juga itu termasuk doa. Karena makna salat itu sendiri adalah doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya. Pungutlah dari harta-harta mereka sedekah, zakat. Ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fungsinya tutahhiruhum biha. Sedekah tadi akan, atau engkau mensucikan mereka dengan sedekah tersebut, wa tuzakkihim, dan mentazkiyah, membersihkan, ya, membersihkan harta, membersihkan jiwa, ya, dari sifat-sifat bakhil, dari sifat kesombongan. Ini di antara hikmah penunaian zakat. Kemudian Nabi diperintah oleh Allah untuk berdoa kepada pemberi atau penunai zakat, wa salli, dan salatlah atas mereka, maksudnya adalah berdoa. Ya, maksudnya adalah berdoa. Ini menunjukkan bahwa salat itu asal maknanya, di antara asal maknanya adalah berdoa. Ini dua kemungkinan dalam berita Nabi ini, bahwa ketika istrinya sudah dirampas, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tegak untuk salat atau berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan istrinya, untuk menjaga istrinya. Ya. Dia sudah selamat dari pembunuhan karena ungkapan tadi, pesannya kepada istrinya, ketika engkau ditanya tentang saya, maka jawab bahwa saya adalah saudarimu, atau saudaramu, maaf, adalah saudaramu. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah saudara se-Islam, bukan saudara kandung. Dan yang dipahami oleh mereka adalah saudara kandung, sehingga tidak dibunuh. Ya, sehingga tidak dibunuh. Sementara maksud Nabi Ibrahim sebagaimana diceritakan oleh Nabi di sini, maksudnya fa innaki ukhti fil Islam. Sungguhnya engkau adalah saudariku seagama. Tidak ada seorang pun yang saya ketahui di negeri ini yang muslim kecuali saya dan engkau. Jadi engkau saudari saya. Selamat dia, tetapi belum ada jaminan selamat istrinya dari perbuatan raja tersebut. Maka beliau pun berdoa. Dan berdoa ini adalah, bila mana maknanya berdoa atau maknanya salat yang juga artinya berdoa, ini adalah senjata seorang muslim. Ya. Dan apa yang diungkapkan, yang dipuji oleh Nabi tadi, perbuatan Nabi Lut, ya, laqad awa ila ruknin syadid, yang maksudnya, yang makna tersiratnya dalam tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi kecuali Allah yang Maha Kuat. Jadi dalam hal ini pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil adalah jadikan doa sebagai senjata yang ampuh untuk lepas dari berbagai macam problem dalam kehidupan kita. Apalagi dalam masalah masa pandemi COVID-19 sekarang ini, yang tentu merupakan senjata ampuh seorang muslim, seorang mukmin adalah selalu menyerahkan semuanya kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta dengan nyinyir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat dengan segera pandemi ini. Karena Ia yang menetapkan dan Ia yang Maha Kuasa untuk mengangkatnya kembali. Kemudian bencana-bencana yang menimpa negeri kita ini, berbagai macam musibah yang datang bertubi-tubi, jatuhnya pesawat, terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir di mana-mana, dan longsor dan yang lain-lainnya. Nah, ini tidak ada senjata yang paling ampuh kecuali berdoa kepada Allah, memohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, dia tidak punya cara yang lain. Tidak punya cara yang lain. Ketika istrinya dirampas, dan bagaimana cara untuk bisa selamat kepada untuk istrinya kecuali adalah berserah diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ibrahim alaihi salam ila shalah. Ya, ila shalah. Kemudian lanjut kepada cerita Sarah yang sudah diambil, dirampas. Falamma dakhalat alaihi, maka tatkala Sarah masuk, ya, sampai di hadapan raja, lam yatamalak ain anbasata yadahu ilaiha, dia tidak kuasa untuk menahan tangannya untuk tidak memeluknya, saking terpananya dia melihat kecantikan Sarah. Lam yatamalak, tidak kuasa dia untuk tidak, atau untuk menahan tangannya untuk tidak, ya, dibentangkan, memeluk, dan untuk menampakkan betapa tertariknya dia kepada Sarah. An basata yadahu ilaiha. Tetapi apa yang terjadi? Faqubidat yaduhu qabdatan syadidah. Dan maka tangannya itu tertahan. Ya. Tangannya tertahan, terhenti, kaku, ya. Qabdah syadidah, dengan kaku yang tidak ada taranya, saking tidak bisa digerakkan. Seakan-akan tangannya itu benda mati. Ketika dia angkat, hendak memeluk, ya, terhenti, kaku dan tidak bisa digerakkan. Ya, faqubidat yaduhu qabdatan syadidah. Qabdatan syadidah, genggaman atau tahanan yang kuat, dia sendiri tidak mampu untuk menggerakkannya. Jangankan tangannya, jari jemarinya pun tidak bisa dia gerakkan. Karena tangannya itu tergenggam. Ya, tergenggam dan kaku, mati, tidak bisa digerakkan. Seketika, ya. Faqala laha ud'illaha an yutliqa yadi wa la adurruki. Kata raja tadi, doakan atau saya mohon engkau mendoakan atau berdoa kepada Allah agar Ia melepaskan tanganku dan saya tidak akan mengganggumu. Itu janjinya. Dia tahu bahwa wanita ini seorang wanita yang baik, dan dia juga meyakini bahwa ada penguasa, ada yang bila mana berbuat maka tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang ditetapkan dari perbuatan tersebut. Maka dia meminta kepada wanita yang hendak dijamahnya itu berdoa kepada penguasa di atas segala penguasa. Udu'illah, berdoalah engkau kepada Allah agar tangan saya ini kembali normal dan saya berjanji untuk tidak mengganggumu. Ya. Fafa'alat, maka Sarah, ya tentu kalau sikap yang wanita-wanita biasa tentu tidak mungkin dia berdoa. Ya, dia sudah selamat, sekarang tinggal lari menyelamatkan diri. Tetapi justru Sarah yang alaihissalam berdoa. Fafa'alat, maka dia lakukan permintaan raja tadi. Fa'ada, ketika dia sudah normal kembali, dia hendak mengulangi perbuatannya tadi. Ya, fa'ada, maka dia mengulangi apa yang hendak dilakukannya tadi. Faqubidat ashadda minal qabdatil ula, maka dia terhenti, tergenggam lebih keras, lebih kuat daripada yang pertama. Ya, daripada yang pertama dirasakan oleh raja tersebut, dan itu diketahui oleh Nabi SAW berdasarkan berita dari Allah. Ya. Faqala laha mithla dhalik fafa'alat. Yang kedua kalinya raja memohon kepada Sarah untuk berdoa agar tangannya kembali normal, dan dia lakukan atau dilakukan oleh Sarah. Setelah normal kembali, fa'ada, dia hendak berbuat kembali, mengulangi apa yang direncanakannya, karena memang mungkin dia tidak tahan melihat kecantikan Sarah. Ya. Faqubidat ashadda minal qabdataini al-ulayaini. Dan di tangannya kembali tergenggam, tertahan, mati lebih dahsyat daripada kali yang pertama dan kedua. Ya. Kerasnya. Dan lalu dia mengatakan, faqala du'illah an yutliqa yadi falakillaha alla adurruki. Berdoalah engkau kepada Allah agar menjadikan tanganku kembali normal, melepaskan tanganku, dan bagimu Allah, maksudnya sumpah, falakillah. Tadi kan belum ada untuk pertama kali, kedua, dia hanya mengatakan saya akan membiarkan kamu dan tidak mengganggumu. Sekarang dia yang ketiga kali mengatakan falakillahu alla adurruki. Maka engkau bagimu Allah, maksudnya dia bersumpah dengan Allah bahwa saya tidak akan mengganggumu, menyakitimu, memudaratkanmu. Fafa'alat, dan Sarah ketiga kalinya berdoa meminta agar tangan raja itu kembali normal. Wa utliqat yaduha, yaduhu. Maka dilepaskanlah atau kembali normal tangan raja tersebut. Lalu setelah yang ketiga kali dia kembali normal dan dia tidak lagi melakukan apa yang tadi direncanakannya, dan bahkan diulangnya kedua kali, ketiga kali, setelah kembali normal tangannya yang terhenti, tertahan, kaku, tangan jari jemarinya tergenggam, ya. Tiga kali dia hendak melakukannya, ternyata tidak, dan ternyata tiga kali juga keadaan demikian dirasakannya, dan tiga kali juga dia memohon kepada Sarah untuk berdoa dan dilakukan oleh Sarah, ternyata kembali normal, menunjukkan dia seorang wanita yang baik-baik dan doanya dikabulkan. Ya, maka wada'an ladzi ja'a biha, lalu dia memanggil orang yang tadi membawanya, ya, yang membawa Sarah menghadap kepadanya, ya. Faqala lahu, dan raja ini berkata kepada tentaranya ini atau orang tadi, innaka innama ataitani bisyaitan. Ya. Sesungguhnya engkau datang kepadaku membawa syaitan sebenarnya. Ya. Innaka innama, sesungguhnya engkau sebenarnya membawa kepadaku syaitan. Walam ta'tini bi insan, dan engkau tidaklah membawa kepadaku seorang manusia. Karena setiap kali saya hendak menjamahnya, hendak bersenang-senang dengannya, tangan saya tiba-tiba kaku. Itu maksudnya bahwa orang itu bukanlah manusia, tetapi syaitan yang tidak bisa diganggu menurutnya. Ya, ini pemahaman raja tersebut. Fa'akhrijha min ardi, maka usir atau keluarkan si dia dari negeriku ini. Ya, dia khawatir dengan keberadaan wanita itu di negerinya akan mengancamnya. Ya, akan berupa ancaman baginya. Wa a'tiha hajar. Dan wanita raja ini juga tidak lupa untuk membalas budi. Apa budi yang dia dapatkan? Doa tiga kali. Ya. Andai kata Sarah tidak mau berdoa, tentu tangannya terus tetap dalam keadaan demikian. Untuk yang pertama kali, yang kedua kali, yang ketiga kali. Taruhlah yang ketiga kali Sarah sudah sudah muak dengan perbuatannya, berjanji tetapi terus tidak mengulangi, kemudian Sarah tidak mau mendoakannya, maka dia dalam keadaan kaku terus tangannya. Ini budi yang dia dapatkan dari Sarah, maka dia balas ya dengan memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada Sarah, yaitu Hajar, seorang wanita ya yang bernama Hajar. Qal fa aqbalat tamshi, maka dia datang dalam dengan berjalan, maksudnya menghadap menjumpai suaminya Nabi Ibrahim. Falamma ra'aha Ibrahim alaihi salam insarafa, tatkala Nabi Ibrahim melihat Sarah kembali, maka dia berbalik. Faqala laha mahyam, ya, maka dia bertanya kepadanya, Mahyam, ah, bagaimana, apa yang terjadi? Ya, qalat khairan, kata Sarah, yang baik-baik saja. Maksudnya terjadi yang baik, tidak ada yang dicemaskan. Lalu Nabi Sarah mengatakan, kaffallahu yadal fajir, ya, Allah telah menahan tangan orang yang berdosa, maksudnya raja tadi. Wa akhdama khadiman, bahkan dia memberikan seorang pembantu. Jangan perbuatan buruknya ditahan oleh Allah, maksudnya tidak mencelakai, tidak mengganggu Sarah, bahkan Sarah justru mendapatkan seorang pembantu darinya. Ya, bukan hanya selamat dari gangguan, tetapi justru mendapatkan kebaikan. Ini yang disampaikan oleh Sarah. Ya, qala Abu Hurairah, fatilka ummukum ya bani ma'is sama, kata Abu Hurairah menambahkan hadis yang diriwayatkannya ini, berita yang didapatkan dari Nabi, bahwa Hajar yang merupakan hadiah dari penguasa atau daraja tadi kepada Sarah, itu adalah ibu kalian wahai bani ma'is sama. Ya, bani ma'is sama yaitu bani atau kabilah suku air dari langit. Suku air dari langit. Suku air dari langit ini maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi di akhir syarahnya, perkataan qala Abu Hurairah fatilka ummukum ya bani ma'is sama, Abu Hurairah berkata, iya Hajar, itulah ibu kalian wahai bani ma'is sama. Ma artinya hujan, as-sama dari langit. Yang dimaksud dengan bani ma'is sama yang secara bahasa diartikan keturunan dari air hujan. Bani keturunan, ma air, as-sama hujan. Secara bahasa makna secara terlek itu artinya yang dimaksud adalah bangsa Arab. Adalah bangsa Arab karena bersih dan bagusnya garis keturunan mereka. Maka dinamakan dengan, ini makna yang pertama, dinamakan dengan keturunan air hujan. Karena air hujan itu ketika turun kan bersih. Ya, nah, seperti itulah nasab orang Arab. Ya, kata Abu Hurairah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sebagian besar dari orang-orang Arab adalah para pemilik ternak. Ini makna yang kedua. Adalah sebagian besar dari bangsa Arab adalah pemilik hewan ternak, dan hidup mereka di ladang dan tanah yang subur, dan apa-apa yang bisa tumbuh dengan air hujan. Mereka bertopang pada curahan air hujan. Dari baik itu hewan-hewan yang diternakkan yang nanti akan mereka dapatkan dagingnya untuk makan, atau kulitnya untuk pakaian, atau susunya untuk minuman. Kemudian air hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, kebun-kebun mereka. Jadi pada hakikatnya mereka hidup dari curahan air hujan. Maka Abu Hurairah mengatakan bani ma'is sama. Ya. Kemudian Al-Qadi Iyad berkata, yang benar menurutku bahwa yang dimaksud adalah kaum Ansar secara khusus. Dari ungkapan Abu Hurairah ini yang dimaksud secara khusus, kata Al-Qadi Iyad, adalah orang Ansar. Karena mereka dinisbatkan kepada kakek mereka yang bernama Amir ibn Haritha ibn Imr al-Qais. Ya. Imra'il Qais bin Tha'laba bin Mazin bin Al-Adad, Al-Adad, dan ia dikenal dengan sebutan Ma'us Sama. Ya. Amir bin Haritha ini dikenal dengan Ma'us Sama, gelarnya. Ya, gelarnya. Ini keturunan, ini nenek moyang orang Ansar. Amir bin Haritha bin Ibn Al-Qais Al-Qais dan bin Tha'laba bin Mazin bin Al-Adad, yang Amir ini digelari dengan Ma'us Sama. Ya. Kaum Ansar adalah keturunan dari Haritha bin Tha'laba bin Amr bin Amir yang telah disebutkan. Ini pendapatnya Al-Qadi'iyah. Terlepas dari itu semua, makna ketiga-tiganya bisa jadi. Ya, bisa makna yang pertama tadi, bahwa mereka orang Arab secara umum, istilah untuk mereka, jadi karena garis keturunan mereka bersih sebersihnya tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit, tidak ada campurannya, langsung turun ke bawah. Atau yang kedua adalah mereka adalah orang-orang, sebagian besar adalah orang-orang yang hidup dari hewan-hewan yang pasti makanan minuman mereka dari air hujan. Kemudian juga tanaman-tanaman yang mereka tanam juga membutuhkan air hujan, maka dinamakan dengan Ma'us Sama, Bani Ma'us Sama. Itu dua atau tiga makna dari perkataan Abu Hurairah. Intinya, ini kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, tidak pernah berdusta sama sekali. Kalaupun dinamakan dusta, itu pun hanya tiga kali. Kalaupun dinamakan dusta, ungkapan-ungkapan yang sebenarnya, maksudnya benar, walaupun dipahami salah atau dipahami sesuai dengan pemahaman orang yang mendengar, tetapi maksudnya tidaklah dusta. Itu pun hanya yang seperti itu berapa kali? Tiga kali. Namun, ya, kita justru kata-kata yang sebenar-benarnya dusta sudah berapa kali? Ya, bukan yang seperti ini, tetapi yang dusta benaran. Ya, berapa kali kita melakukannya ini? Subhanallah, merupakan pelajaran yang penting dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dipuji Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kemuliaan Nabi Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan atau memberinya seorang istri yang salihah. Istri yang doanya mustajab karena dia istrinya beriman. Istri Nabi Ibrahim beriman. Sarah yang ini, kemudian Hajar juga yang luar biasa juga tingkat keimanannya, yang diceritakan oleh Nabi SAW bagaimana kekuatan ketawakalannya kepada Allah dalam cerita ketika Nabi Ibrahim ketika Hajar yang dihadiahkan oleh Sarah setelah sekian lama menikah jika tidak punya anak. Akhirnya Sarah menghadiahkan Hajar yang budaknya itu kepada Nabi Ibrahim sebagai istri. Ya, Hajar dihadiahkan kepada Ibrahim suami sebagai istri dan menjadi istrinya Nabi Ibrahim. Ternyata Sarah hamil. Hajar hamil. Dan ini yang membuat Sarah subhanallah begitu cemburunya dan bahkan menyampaikan ancaman-ancaman yang luar biasa, dan ini wajar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Hajar yang sudah melahirkan itu, memintakan Nabi Ibrahim membawanya ke tempat yang jauh, jauh dari Sarah. Jauh dari Sarah dibawa ke lembah yang tidak ada tanamannya. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dalam Sahih Bukhari Nabi SAW menceritakan bahwa ketika sampai di sana, sementara perbekalan makanan pun sudah hampir habis dalam perjalanan ke sana. Kemudian setelah selesai, dan Nabi Ibrahim naik ke tempat yang tinggi, kemudian dia berdoa. Yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Ya Allah, aku telah meletakkan. Karena ini perintah Allah SWT. Kemudian setelah berdoa, dia pergi. Atau sebelum itu, ya, dia letakkan istri dan anaknya di bawah sebatang pohon di lembah tersebut. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Hajar bertanya, engkau tinggalkan kami dengan siapa di sini? Nabi Ibrahim tidak kuasa untuk menjawab. Ya, karena dia harus mesti meninggalkan. Ya. Lalu dikejar kembali dengan pertanyaan oleh Sarah, Nabi Ibrahim juga tidak mampu menjawab, kelu lidahnya untuk menjawab karena sempit dadanya dengan perpisahan yang luar biasa, bukan hanya berpisah dengan istrinya, tapi juga berpisah dengan anaknya yang masih bayi. Ya. Lalu setelah ditanya-tanya tidak ada jawaban, Hajar dengan ketawakalannya, dengan keimanannya bertanya, Allahu amaraka bihada, hadis dalam Sahih Bukhari, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ya, ketika pertanyaan bentuknya seperti itu, maka Nabi Ibrahim menjawab tinggal kata-kata iya. Kan mudah. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan iya, lalu kata Hajar, ini menunjukkan bahwa kesolehan, ketakwaan, keimanan yang kepada Allah luar biasa. Kata beliau, idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang menyuruhmu begini, melakukan perbuatan ini, meninggalkan kami di sini, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Bukan hanya Sarah yang tadi tiga kali dalam suatu kejadian berdoa lalu dikabulkan oleh Allah, dan keimanan itu bukan kenapa-kenapa, karena keimanan, ketakwaan, kesolehan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua istri Nabi Ibrahim, dan kedua-duanya wanita yang beriman, yang saleh dan bertakwa. Dan bahkan Hajar adalah kedua-duanya adalah ibu, ya, semua para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim. Ya, kedua-duanya ibu semua para nabi. Hajar ibunya Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dari keturunan Nabi Ismail dan Nabi kita Muhammad SAW. Sementara Sarah ibunya sekian banyak para nabi dan rasul. Ya, dari keturunan dialah, ya. Semua para nabi dan rasul dari Bani Israel. Dia punya nama anak namanya Ishak nantinya, dan Ishak nanti punya anak namanya Ya'qub, dan dari Ya'qub ini nanti akan turun temurun nabi-nabi Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Inilah beberapa keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah ini. Ya, dan ini pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil dari cerita kemuliaan, keutamaan Nabi Ibrahim AS. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab bab min fadaili Musa sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Bab min fadaili Musa alaihi salam. Bab di antara keutamaan-keutamaan Nabi Musa. Berarti yang sudah kita pelajari keutamaan-keutamaan Nabi, Nabi Isa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan sekarang Nabi Musa alaihi salam, dan keseluruhannya adalah adalah ulul azmi minar rusul. Ya. Nabi-nabi, rasul-rasul yang mulia. Hadis yang pertama, ya. Nabi Musa salah satu dari Nabi Bani Israel, ya. Ya. Keturunan dari Nabi Ya'qub. Ya. Keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Di sini hadis yang pertama, nomor 6093. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih, qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Rasul radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara ahaditha minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كانت بنو إسرائيل يغتسلون أوراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى عليه السلام بالحجر. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan Nabi Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala melindunginya, menjaganya, membersihkan nama baiknya dari tuduhan-tuduhan dusta Bani Israel. Ya. Nabi bercerita bahwa Bani Israel kebiasaan mereka mandi telanjang. Ya. Kanat Bani Israel yaghtasiluna uratan. Mereka mandi telanjang dan berkumpul satu sama lain sehingga yanzuru ba'duhum ila sau'ati ba'din. Jadi satu dengan yang lainnya saling melihat sau'ah. Sau'ah ini aurat vital, alat kelamin. Ya, saling melihat karena mereka mandi telanjang. Ini kebiasaan Bani Israel. Ya. Mandi telanjang dan bersama-sama. Berbeda dengan Nabi Musa, kata Nabi SAW, wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdah. Adapun Nabi Musa mandi sendiri. Yang diceritakan oleh Nabi bukan mandi pakai pakaian, bukan mandi tidak telanjang, tetapi mandinya sendiri. Ya, mandi sendiri, tidak bersama-sama sehingga yang lain tidak melihat auratnya. Ya. Yang lain tidak melihat auratnya dan dia tidak melihat aurat orang yang lain. Karena mandinya jauh. Dari yang lain tidak bergabung, tidak berkumpul. Perbuatannya ini ya, membuat orang-orang lain dari Bani Israel menuduhnya bukan yang bukan-bukan. Ya. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana. Demi Allah, tidaklah yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita illa annahu adar, kecuali sesungguhnya dia memiliki penyakit adar, ya, penyakit di kelaminnya, ya, penyakit di kelaminnya. Di sini apa diartikan? Ya, buah pelirnya besar. Ini di antara makna kekurangan menurut mereka. Ya, kita coba lihat apa yang disyarahkan oleh Imam Nawawi. Artinya buah pelirnya besar, sabda Nabi SAW, ya. Tidak ada uraian di sini, berarti ini sebuah aib, kekurangan, penyakit, ya, yang mereka anggap atau yang mereka nilai ketika itu. Jadi tuduhannya itu, ketika mereka mengetahui Nabi Musa tidak mau mandi bersama mereka, sehingga dia auratnya tidak terlihat, aurat vitalnya tidak terlihat, dan dia juga tidak melihat yang lain, ya, mandinya jauh. Di tempat yang lain. Ya. Qal, kata Nabi bercerita, fadhahaba marratan yaghtasil. Suatu ketika dia Nabi Musa mandi, pergi untuk mandi, fawada'a thawbahu 'ala hajar. Sebagaimana biasa dia letakkan semua pakaiannya di atas sebuah batu. Kemudian dia mandi sendiri. Sementara yang lainnya di tempat yang lain bersama-sama mandinya. Fa farral hajaru bi thawbihi. Tiba-tiba batu yang diletakkan oleh Nabi Musa pakaiannya di atas batu tersebut lari. Ya, membawa bajunya, membawa pakaiannya. Ya. Batu lari. Fa farral hajaru bithaubi, maka batu membawa lari pakaiannya. Qala fajamaha Musa biathari, maka Nabi Musa mengejar batu tersebut dengan sekencang-kencangnya. Jamaha dengan mengeluarkan tenaga untuk membawa untuk mengejar batu yang membawa lari bajunya. Yaqul, ketika dia mengejar, dia memanggil batu tersebut. Thawbi hajar, wahai batu, baju saya. Ya. Ya. Dia mengingatkan batu tersebut untuk tidak membawa lari. Pakaianku, wahai batu. Ya. Thawbi hajar, itu yang dia ulang-ulang. Teriakannya inilah yang membuat mereka yang lain ya, tertarik perhatiannya. Ya. Kalaulah dia tidak memanggil, maka orang-orang yang lain mandi, ya, mereka yang berkumpul mandi bersama-sama di tempat yang lain itu tidak akan melihat. Ya, tetapi panggilannya, karena kekhawatirannya, pakaiannya dibawa lari, nanti setelah mandi dia pakai apa? Sama dengan kerjaan usil waktu kita kecil-kecil ya, mandi di sungai sama-sama telanjang, ya. Kemudian sebagian kawan menyembunyikan kain sehingga nanti pulang tanpa kain. Seperti itulah keadaannya. Jadi Nabi Musa mengejar dalam keadaan tidak berpakaian, batu yang membawa lari pakaiannya, dan teriakan-teriakan yang tadi yang menarik perhatian mereka-mereka yang sedang mandi. Ya, thawbi hajar hatta nadarat Banu Israel ila sawati Musa. Maka dari kejauhan ketika itu, ya, Bani Israel melihat, ya, auratnya, aurat vitalnya Nabi Musa alaihissalam, ya, dan bahkan batu ini pun membawa pakaiannya dekat kepada mereka. Jadi larinya ke sana. Ya. Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Ketika mereka melihat, ternyata apa yang mereka tuduhkan itu sama sekali tidak benar. Ya, tidak ada aib dan tidak ada celah, tidak ada penyakit pada kelamin Nabi Musa seperti yang mereka tuduhkan. Ya, ini Allah yang melakukan skenario ini untuk membersihkan nama baik. Inilah keutamaannya. Allah SWT yang membersihkan nama Nabi Musa dari tuduhan mereka. Ya. فَقَامَ الْحَجَرْ بَعْدُ, maka tiba-tiba batu itu berhenti. Ya. حَتَّى نُذِرَ إِلَيْهِ, berhentinya pun di dekat mereka. Ya. Sehingga jelas mereka melihatnya dari kejauhan, mereka sudah nampak juga. Tetapi ternyata batu ini ingin memperjelas lagi sehingga berhentinya di dekat mereka. فَأَخَذَ ثَوْبَهُ, maka ketika batu itu berhenti, maka dengan segera, dengan secepat kilat, Nabi Musa mengambil kainnya dan menutup auratnya. Fatafiqa, namun karena saking marahnya, fatafiqa bil hajari darban, maka dia pukul batu tadi. Ya, dipukulnya batu, itu cerita Nabi. Kemudian Abu Hurairah memberikan ulasan, faqala, atau qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, wallahi demi Allah, innahu bil hajari nadabun, ya, sittatun aw sab'ah, sesungguhnya pada batu itu ada pecahan-pecahannya, belahan-belahannya, retak-retaknya, sebanyak 6 dan 7, saking kuatnya pukulan Nabi Musa alaihissalam yang membuat batu itu, diungkapkan terjemahan di sini, bekas luka. Maksudnya batu itu retak-retak, pecah-pecah oleh pukulan Nabi Musa saking marahnya. Ya. Darbu Musa alaihi assalam bil hajar, bekas pukulan Nabi Musa terhadap batu tersebut. Dan hadis ini, ya, yang pertama kali apa yang dijelaskan di bunyi bab, merupakan keutamaan Nabi Musa di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung membersihkan tuduhan orang-orang Bani Israel atau Bani Israel terhadap Nabi Musa tentang penyakit. Dan ini yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqab ya, Al-Ahzab 69 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ya, wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, la takunu kalladzina adaw Musa. Janganlah kalian berbuat seperti perbuatan orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, maksudnya dengan tuduhan tadi bahwa dia adar. Ya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Lalu Allah sendiri yang membersihkan dia dari tuduhan mereka. Wa kana indallahi wajiha. Ini penegasannya bahwa Nabi Musa di sisi Allah merupakan ya, memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Ya, ini keutamaan Nabi Musa. Sampai tuduhan terhadap dia pun dalam masalah fisik itu dibersihkan oleh Allah. Adapun tuduhan berdusta atau tuduhan gila, ya, ini tuduhan yang lagu lama yang akan terus diucapkan, dituduhkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah fisik itu tadi langsung Allah Subhanahu wa taala bersihkan, Allah selamatkan Nabi Musa dari tuduhan, dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Musa. Dan hadis kedua masih berkenaan dengan hal yang sama, ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, hadis kedua, ketiga dan seterusnya. Yang kedua, ketiga ya. Atau yang kedua saja, sementara yang ketiga ini perkara yang lain. Dan insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.